Ada ma yubayyanu lahu dalilu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebetulnya pada malam hari ini jadwal untuk kitab Syarah Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan, berhubung sesi pertama dari fotokopi yang telah dimiliki oleh kawan-kawan sudah habis, dan itu insya Allah kita akan berhenti sampai di situ dulu. Kita akan ganti dengan kitab Syarah Sunan Nasa'i yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Adam Alhamdulillah Ta'ala, dari kitab Kitab Bernikah sampai Kitab Talak insyaAllah. Maka oleh itu, untuk ikhwah yang ingin mengikuti kitab fikih ini sebagai gantian dari kitab kita ini sebagaimana jadwal biasa, supaya pesan kepada saudara kita Abu Muslim, dan insya Allah akan segera dicetak dan kita mulai setelah selesai nanti, setelah terkumpul cetakannya. Adapun biaya yang dibutuhkan itu yang mengetahui adalah Abu Muslim. Dan selama belum jadi cetakan kitab tersebut, kita kaji setiap jadwal kita dalam kitab-kitab ini. Semoga juga ini segera selesai, dan insya Allah nanti pada kesempatan yang akan datang, jika memang nanti kita lihat kesempatannya ataupun fursanya, kita lanjutkan kitab Syarah Al-Furqan tadi, maka kita lanjutkan lagi. Baik. Itu sebagai perhatian ataupun untuk diketahui, semoga bermanfaat bagi kita semua dalam apa yang akan kita lalui, yaitu dalam kitab fikih. Juga kita melihat terus kita dalam masjid ini keseringannya dalam masalah-masalah manhaj dan juga masalah akidah. Sekarang kita akan melalui yaitu pembahasan masalah fikih, dan kita pilih insya Allah dari kitab Kitabun Nikah, Kitabut Taharo, dan yang semisalnya seperti sholat. Ini sudah sering mungkin kita baca, kita dengar, dan insya Allah kita akan melalui syarahnya Syekh Muhammad Ali Adam Alhamdulillah Ta'ala. Situ pembahasan lengkap dari masalah ilmu hadis, masalah beberapa fawaid dalam usul, juga dalam masalah bahasa, dicantumkan semua di situ. Jadi fawaidnya sangat banyak. Cuma ada sedikit perkara yang mungkin agak mungkin kita katakan membosankan, yaitu terulang-ulangnya hadis yang dibahas dalam suatu permasalahan. Banyak hadis diulang-ulang dalam syarahnya, tapi insya Allah semuanya akan ada faedahnya. Insya Allah kita lanjutkan. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pada halaman 104, perhatikan. Amma man taraka sholata walam yajhad wujubaha Fahadha fi khilafun bainal ulama. Di sini perlu dijadikan perhatian. Perselisihan yang ada di sini adalah terkait dalam masalah orang yang tidak ingkar tentang kewajiban sholat, tapi meninggalkannya. Tidak juhud, apa mana juhud? Ingkar. Orang yang tidak ingkar dalam arti mengakui, mengakui bahwasanya sholat lima waktu hukumnya wajib, satu di antara rukun Islam. Tapi dia meninggalkannya, tidak melakukan, baik itu sekali, dua kali, ataupun mungkin puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali. Selama dia tidak ingkar dalam kewajibannya, fihi khilafun bainal ulama. Adapun orang yang meninggalkan salat walam yajhad, dan dia tidak mengingkari kewajiban salat tersebut, fahadha, maka ini fihi khilafun bainal ulama, ada permasalahan di antara apa, ada apa, ada perselisihan di antara para ulama dalam orang yang tidak mengingkari wajibnya sedangkan dia meninggalkan salat. Ada khilaf. Minhum man kaffarahu wa wassawabu. Demikian Syekh bin Bas rahimahullah taala mengatakan, di antara para ulama ada yang mengkafirkannya walaupun tidak ingkar terhadap kewajibannya. Selama dia meninggalkannya, maka di antara mereka para ulama ada yang mengkafirkan orang tersebut, wa wassawabu. Inilah yang benar. Inilah yang benar dari perselisihan tersebut di antara mereka para ulama. Orang yang tidak mengingkari kewajibannya tetapi meninggalkan salat tersebut. Wa qala akharun min ahli al-ilm innahu la yakfur. Dan berkata yang lain dari ahli al-ilm, sesungguhnya orang yang meninggalkan salat tetapi tidak mengingkari kewajibannya, sesungguhnya tidak kafir bidzalika. Bidzalika yakni bitarkihi as-salata. Tidak kafir karena tidak mengingkari kewajibannya. Tetapi mereka sepakat bahwasanya itu termasuk dosa besar. Meninggalkan sholat walaupun tidak mengingkari kewajibannya dikatakan dosa besar. Kenapa dikatakan tidak kafir? Li'anna ulam yajhad wujubaha, karena dia tidak mengingkari kewajibannya. Bal yakunu asyan wa kafiron kufron duna kufrin. Bahkan orang tersebut keberadaannya adalah maksiat dan kafir, kekufuran yang duna kufrin, yaitu apa? Kekufuran yang dibawa, kekufuran yang asli, yaitu kufur asghar. Wasyirkan duna syirkin, bahkan dia juga musyrik tapi syirik al-asghar. Duna syirkin al-mu'arraf, duna syirkin yang sudah dikenal, yakni syirik dibawa kesyirikan, yaitu syirik akbar yang dimaksud di sana. Di bawahnya adalah syirik al-asghar. Ini orang yang meninggalkan sholat tapi tidak mengingkari kewajibannya, yakni mengakuinya. Yukirru biwujubiha, berikrar tentang kewajiban sholat tersebut tetapi dia meninggalkan. Lakin la yakunu kafiran kufran akbar, bahkan tapi walaupun syirik dia tetapi bukan syirik akbar. Lakin la yakunu, maka akan tapi dia tidak kafir dengan kekufuran al-akbar. Qalahu jam'un min ahlil ilm. Yang demikian ini dikatakannya oleh jam', ya Pak, sekelompok dari ahlul ilm. Mafhum? Wa man syakka fi kufri hadza la yakunu kafiran. Dan siapa yang ragu dalam kekufurannya orang tersebut, meninggalkan sholat tapi tidak mengingkari kewajibannya, tidak kafir. Orang yang ragu tentang kekafiran dia, maka dia tidak jadi kafir. Dia enggak kafir. Orang yang ragu tentang kekafiran orang tersebut, orang yang ragu ini tidak kafir dengan keraguannya. Nah, kalau itu dibedakan antara perkara yang siapa yang ragu dalam kekafirannya si kafir jadi kafir, ini dibedakan. Waman lam yakfur waman lam yukaffir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madzhabahum kafara ijma'an, ini dirinci. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, tarikh shalah dihukumi musyrik. Tapi ini permasalahan yang ada khilaf. Ada yang mengatakan syirik al-akbar, ada yang mengatakan syirik al-asghar. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, yakni syirik al-akbar. Yang di sana enggak ada khilaf. Atau ragu dalam kekufuran musyrikin syirik al-akbar, yang di sana enggak ada khilaf. Atau membenarkan mazhab mereka, mazhabnya musyrikin yang tidak ada khilaf, maka dia kafir dengan ijma. Kenapa la yakunu kafiran? Kenapa orang yang ragu tadi terhadap kekafirannya orang yang meninggalkan salat tidak ingkar dengan kewajibannya tidak kafir? Li'annahu mahallu ijtihadin baina ahli ilm. Kafirnya orang yang meninggalkan salat dan tidak mengingkari kewajibannya, ini adalah tempat yang di sana ada ijtihad di antara ahlul ilm. Faman ra'a bil adillah syar'iyyah annahu kafirun wajaba 'alaihi takfiruhu. Maka barang siapa yang melihat dengan dalil-dalil yang syar'i, sesungguhnya orang yang meninggalkan salat walaupun tidak ingkar dengan kewajibannya, maka dia wajib untuk mengkafirkan orang tersebut. Paham di sini? Wajib bagi orang yang melihat dalil-dalil syar'i, sesungguhnya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja walaupun tidak ingkar terhadap kewajibannya, siapa yang melihat bahwasanya dia ini adalah kafir, maka wajib dikafirkan. Wajabat takfiruhu, wajabat alaihi alaman, alaihi alaman, alaman dar dar. Hah? Oh, gimana? Alaiman, sin. Alaman roa bila adilah syariah takfiruhu. Kewajiban atas orang yang melihat dengan dalil-dalil syar'i tadi, karena dia memandang itu kafir, maka wajib dia untuk mengkafirkannya. Taruhlah Pak Utari melihat dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwasannya orang yang meninggalkan sholat adalah kafir walaupun tidak ingkar dengan kewajibannya, maka wajib bagi Pak Utari untuk mengkafirkan orang tersebut. Mau di sini? Itu yang dimaksud dengan kalimat wajib alaihi alaman ra'a bil adillah syar'iyyah ala ala aisyin ala takfirihi. Takfiriman tarik takfiriman taraka salata wa in lam yajhad wujubaha. Paham toh? Nah itu. Wa man syakka fi dzalika wa lam tadhhar lahu al adillatu wa ra'a annahu la yakfur kufran akbara bal kufran asghara fa hadza ma'dzurun fi istiyatihi wa la yakunu kafiran bidzalik. Dan barang siapa yang ragu dalam hal tersebut, dalam is, dalam orang yang meninggalkan salat tapi tidak ingkar dengan kewajiban salat tersebut, dan orang yang melihat tadi itu tidak jelas baginya dalil-dalil tentang takfirnya orang tadi, tentang kafirnya orang tadi yang meninggalkan sholat, dan dia punya pandangan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dalam kondisi tidak ingkar terhadap kewajibannya tidak kafir kekufuran akbar, bahkan kufur asghar saja, maka orang tersebut yang ragu tadi fadha, yani fadha man syakka, fadha syak ma'dzurun fi ijtihadi. Orang yang ragu ini adalah dapat udzur dalam ijtihadnya dan dia tidak menjadi kafir dengan tidak mengkafirkannya tersebut. Mohon di sini, maka dia tidak kafir dengan keraguan terhadap orang tersebut sehingga dia tidak mengkafirkannya. Walayu dholal juga tidak disesatkan jika dia melihat memang tidak kafir. Tapi dia mengatakan kufur, tapi kufur asghar. Dia tidak disesatkan orang yang punya pandangan tersebut dari kalangan ahlul ijtihad tadi. Dan juga tidak dikatakan murji. Apa ini? Juga dengan itu juga tidak dikatakan dengannya dia itu murji. Ini perlu kita kasih penjelasan. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang mengklaim bahwasanya orang yang tidak meninggal, orang yang tidak mengkafirkan tariku sholat, maka dia murji. Ini enggak benar. Yang benar bukan murji. Ya, seperti perkara yang terkait dalam masalah khilafiyah, dalam perkara seperti ini yang dalil-dalilnya memang dari dua sisi, dua kubu sangat kuat. Perkara-perkara yang sifatnya apa, dalilnya sangat kuat, perselisihan yang sangat kuat dari kedua pihak yang membawakan dalil. Kalau perselisihan yang sifatnya itu lawannya sangat lemah, ini ingkar terhadapnya perkara yang masyhur, tetap dapat ingkar, diingkari. Di mana bahwasanya memang sisi pendalilannya sangat lemah. Taib. Amma man jahada wujubaha wa qala as-salatu ghairu wajibatin fa hadza kafirun indal jami'. Wa man shakka fi kufrihi fa huwa kafirun na'udzubillah. Adapun orang yang mengingkari kewajiban salat dan ia bilang as-salatu tidak wajib, maka orang tersebut adalah kafir indal jami'. Ini apa? Pada seluruh ahlul ilm yang tadi berselisih. Yang tadi berselisih dalam apa? Dalam perkara tidak ingkar dengan kewajibannya dan dia meninggalkan sholat, ini berselisih. Tapi kalau ini menjahada wujubah, ingkar tentang kewajiban sholat, dia mengatakan sholat tidak wajib, ini adalah kafir pada seluruh ulama. Dan orang yang ragu tentang kekufuran orang tersebut, maka dia kafir na'udzubillah. Ada orang bilang sholat tidak wajib, kemudian antum tidak berani mengkafirkannya, saya ragu, maka kamu kafir juga terhadap dia. Apa kafir juga terhadap perkara ini, darinya apa? Kamu menjadi orang kafir sama saja. Misluhum. Seperti dia misluhum. Ini yang diinginkan oleh beliau. Sebagaimana yang akan dibawakan dalam perkataan berikut ini, wa qala man lam yukafir kuffar fa huwa misluhum. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, maka dia seperti mereka. Ini saya jelaskan, ini saya nukilkan biar cepat diketahui. Wa kadza man qala inna zakata la tajib ay jahada wujubah. Dan demikian juga orang yang berkata sunnah zakat tidak wajib, yaitu mengingkari kewajibannya. Au siyamu Ramadan. Au siyama Ramadan jahada wujubahu, dia mengingkari kewajibannya. Bermakna siyamu Ramadan tidak wajib. Fala yakfur bidzalika, maka dia kafir dengan ingkar tersebut. Li'anna mukadzibun lillahi wal rasulih. Karena dia mendustakan Allah dan mendustakan rasulnya. Seperti orang yang tidak salat dikatakan saya sudah hafal. Ini pelecehan terhadap salat, maka kafir dengan ucapan tersebut. Salat saya sudah hafal. Mabum? Sudah hafal berkali-kali sudah salat sudah hafal. Itu namanya apa, pelek? Pelecehan istihja' di sholat, meremehkan sholat, menghina. Ini kafir dengan ucapan tersebut. Dia sudah tidak mau pergi tapi malah katakan apa? Dia sudah hafal. Terus aku ditipu aja, agak sholat. Ini namanya pelecehan. Ini banyak orang yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang dia melecehkan tentang ancaman Allah SWT dengan siksaan neraka. Katanya di sana nanti saya jual es. Ya kan? Karena sana apa, banyak orang-orang yang kepanasan, bahkan lebih enak di dalam neraka karena campur dengan orang-orang cantik-cantik katanya. Ya. Ini termasuk kafir dengan pelajaran tersebut. Dan dia hidup di pertengahan kaum muslimin. Taib ikhwan, silakan kita lalui. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini, kenapa dikatakan kafir? Li'anna mukadzibun lillahi wa li rasulihi wa mukadzibun li ijma'il muslimin. Dia kafir karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan ijma'nya kaum muslimin. Fayakunu kafiron, maka dia menjadi kafir. Wa man syakka fi kufrihi fahuwa kafirun ba'dama yubayyanu lahu. Dan barang siapa yang ragu dalam kekufuran orang ini. Orang ini yang mana? Orang yang apa? Orang yang apa? Dar. Orang yang apa, Dar? Man syakka fi kufri. Orang yang mengingkari kewajiban zakat. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Siapa yang ragu terhadap orang yang mengingkari kewajiban zakat, ragu terhadap kafirnya orang yang mengingkari kewajiban Ramadan, maka dia kafir setelah dijelaskan kepada dia ad-dalil. Wa yuwaddahu lahu al-amru yakunu kafiran bidzalika. Setelah dijelaskan kepada dia, yakni orang yang ragu tadi, ad-dalil, dan dibentangkan kepada dia perkara tersebut, maka dia kafir juga. Likaunihi likaunika kadzdzaba Allah wa rasulahu wa kadzdzaba ijma'al muslimin. Keberadaan yang ragu ini, keberadaan orang yang ragu ini mendustakan Allah, mendustakan rasulnya, mendustakan ijma'nya kaum muslimin. Dinukil dalam nomor 2 catatan kaki Majmu'ul Fatawa. Kumpulan fatwa, ini kumpulan fatwanya Syekh bin Baz. Jilid ke-28. Halaman 231. Yang mengumpulkan fatwa ini siapa kemarin? Muhammad Asy-Syu'aibi rahimahullah taala. Di sini pentingnya kita ya mengenal tentang landasannya ahlul ilm, perkataannya ahlul ilm, nususnya ahlul ilm terkait dalam perkara ini. Dan Syekh bin Baz rahimahullah taala adalah seorang yang muktamad dalam rujukan perkara-perkara semisal ini. Wa qala man lam yukaffir al-kufara fa huwa misluhum. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, maka dia seperti mereka. Al-imanu billahi wa takfiru man kafara bila man kafara bihi. Tengok di sini. Al-imanu billah, beriman dengan Allah adalah mengkafirkan orang yang kufur dengan Allah. Beriman dengan Allah adalah mengkafirkan orang yang kufur dengan Allah. Bihi, kembali kepada apa? Allah. Walihada ja'a fil hadis sahih yaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam man wahadallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Maka oleh ini datang dalam hadis yang sahih, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, dan kufur dengan apa yang diibadai dari selain Allah, harta dan darahnya terjaga. Wa hisabu 'ala Allah, dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni sempurna dan kurangnya adalah nanti Allah yang punya perhitungan dalam tauhid yang dibebankan kepada dia. Jadi barang siapa yang mentauhidkan Allah dan kufur dengan apa yang diibadai dari selain Allah. Nah. Ini syaratnya, dan kufur dengan apa yang diibadai dari selain Allah. Haruma maluhu, terjaga hartanya, wadamu, dan darahnya. Maka kalau itu iman dengan Allah adalah mengkafirkan apa yang terkait dalam kekufuran dengan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada selain Allah hukumnya apa? Kufur. Maka kita wajib mengkafirkannya. Maka kalau itu iman dengan Allah adalah mengkafirkan orang yang kufur dengan Allah. Siapa yang kufur dengan Allah? Ya'budu min dunillah. Menyembah selain Allah, baik itu wali ataupun nabi ataupun malaikat ataupun bintang ataupun kuburan ataupun pohon ataupun batu, ataupun yang lain dari sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang wajib dikafirkan orang yang melakukannya. Kalau enggak, maka imannya tidak berguna. Maka al-imanu billahi wa takfiru man kafara bihi. Iman dengan Allah adalah pengkafiran terhadap orang yang kafir dengan Allah. Siapa yang kafir dengan Allah? Syekh bin Baz mendatangkan hadis ini. Wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Mafhumnya, jika dia tidak kufur dengan apa yang diibadah selain Allah, maka harta dan darahnya tidak terjaga. Maknanya apa? Ketika dibunuh hadir. Mana apa hadir? Gratis. Enggak ada apa? Sanksi hukum. Hartanya dirampas gratis, enggak ada sanksi hukum ketika pada syarat-syaratnya. Di musim jihad dan semisalnya. Jadi dia enggak terjaga. Kalau tidak kufur dengan apa yang diibadah dari selain Allah. Dia tidak mengkufuri dengan apa yang diibadah dari selain Allah, maka tauhidnya enggak berguna. Imannya dengan Allah enggak berguna. Maka kalau itu al-imanu billahi wa takfiru man kafara bihi. Iman dengan Allah adalah pengkafiran terhadap orang yang kufur dengan Allah. Siapa yang kufur dengan Allah? Alladzi lam yakfur bima yu'badu min dunillah, yang tidak kufur dengan apa yang diibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu, siapa yang mengetahui dia menyembah selain Allah, menyembah wali, kemudian dia katakan muslim, maka dia kafir seperti dia. Ba'da ma yubayyanu lahu. Saya jelaskan kepada dia. Paham di sini? Ini pentingnya perkara ini. Wa yaqulu jalla wa ala, dan berfirman jalla wa ala. Faman yakfur bitagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fi sawamalah wallahu samiun alim. Barang siapa yang kufur dengan tagut dan beriman dengan Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwa al-wusqa, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, lan fi sawamalah, enggak akan ada putusnya. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka di sini sama dengan yang pertama. Wa man wahadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa madamu wa hisabu 'ala Allah. Maka oleh itu wajibnya seorang itu kufur dengan tagut biar imannya benar. Maka oleh itu kita katakan tagut ini adalah wajib kita kufuri, ini demi ketetapan iman kita. Jangan kemudian dikatakan takfiri, keliling siran, keliling ke seluruh dunia, sampai ke internet, sampai ke bintang-bintang sana. Apa di sini ya ikhwah? Dan tanda takut adalah apa? Al-hukum bighairi ma anzalallah, itu takut wajib kita kufuri. Hukum luar hukum Allah wajib kita kufuri. Demokrasi adalah kufur, wajib kita kufuri. Nah, kalau enggak, bagaimana kita membenarkan iman kita? Falabudda minal iman billahi wa tauhidihi wal ikhlasi lahu wal imani bi imanil mu'minin. Maka harus adanya keimanan dengan Allah dan mengesakan Allah dan memurnikan hanyalah untuk Allah, dan beriman dengan imannya orang-orang yang beriman. Nah, kita harus adanya iman dengan imannya orang-orang yang beriman. Imannya kaum mukminin. Walaupun min takfiril kafirin, dan harus adanya pengkafiran terhadap orang-orang kafir alladzina balagathum asy-syari'atu wa lam yu'minu. Mereka orang-orang kafir siapa? Orang-orang yang harus mengkafirkan orang-orang kafir. Siapa yang mereka orang-orang kafir ini kafirkan? Alladzina, mereka-mereka yang sampai kepada mereka syariat dan mereka tidak beriman. Kal Yahud wan Nasara wal Majus wasyuyuiyin wa ghairihim mimman yujad al yauma wa qabla al yaum mimman balagathum risalatullahi wa lam yu'minu fa hum min ahli nar kufar nas'alullah assalama. Maka harus mengkafirkan orang-orang kafir, orang-orang yang telah sampai kepada mereka syariat dan mereka tidak beriman dengan syariat tersebut, seperti Yahudi, seperti orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, orang-orang Majus, Suyuyun, sama Suyuyun, komunis, dan selain mereka dari orang-orang yang ada di hari ini dan sebelum hari ini, dari orang-orang yang telah sampai kepada mereka risalahnya Allah dan mereka tidak beriman, maka mereka adalah ahlun nar kufar. Nas'allahu salama. Dinukil dalam Majmu'ul Fatawa 200 dalam halaman apa? Halaman 46 dengan silid 28. Nah, ini. Ini perhatikan ya, ikhwah. Jadi wa ghairihi mimman yujad al-yaum wa qabla al-yaum mimman balagat uhum risalatullah. Dari orang-orang yang telah sampai kepada mereka risalahnya Allah sedangkan mereka tidak beriman dengan risalah tersebut, maka mereka adalah ahlun nar kufar. Mereka adalah penduduk neraka dan mereka adalah kufar jika mereka mati dalam keadaan hal tersebut tentunya. Hum ahlun nar kufar, mereka adalah ahlun nar. Ya kan? Kematian mereka adalah ahlun nar jika mereka mati dalam keadaan hal tersebut. Wasu'ila, dan berkata Syekh bin Baz, hal ya, dari tanya beliau, beliau ditanya wasu'ila, wasu'ila rahimallahu taala, hal yajuzu lil muslim ayu kafira rajulan musliman la yusalli salawati al maktubata aw istahza'a bil qur'an, fal yajuz an taqula li misli haula'i kufarun wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fa ajaban na'am ayu sa'il. Nah, beliau ditanya, apakah dibolehkan bagi seorang muslim untuk mengkafirkan seseorang yang dia itu muslim tapi dia tidak sholat salawat al-maktubah atau dia istihza dengan Al-Quran, mengejek Al-Quran, apakah dibolehkan kau katakan hal yajuz, engkau mengatakan seperti kepada mereka itu adalah orang-orang kufar, mereka adalah bersaksi la ilaha illallah dan mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Maka jawaban beliau, na'am. Ayo sa'il. Ya wahai orang yang bertanya. Idza wujida man yasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa ata bi amalin yaqtadil kufra wajaba an yukaffara. Jika didapatkan orang yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dan dia wa ata bi amalin, dia apa, melakukan suatu amalan yang menuntut kekufuran orang tersebut, maka wajib untuk dikafirkan. Li annal muslim yaku yakfuru idza ata bi syai'in min nawaqidil Islam. Kenapa? Karena seorang muslim itu dia kafir jika ata apa? Jika jika melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal Islam. Karena seorang muslim dia itu kafir yakfuru jika mendatangkan sesuatu, yakni beramal dengan sesuatu dari pembatal-pembatal Islam. Falaisa man yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ma'suman min ayyaka aminhum wa kafirun. Maka bukan orang yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah kemudian dia maksum terjaga dari terjatuh darinya perkara yang mengkafirkan. Jadi orang yang berkata la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah ini bukan terjaga dari mukaffirun yang datang darinya. Laisa maksuma min ayyaqa minhu mukaffirun. Orang tersebut walaupun berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan terjaga darinya apa? Suatu kejadian yaitu perkara yang mengkafirkan dia, mukaffir bacaannya itu. Bal mata wujida minhu mukaffirun kuffira bihi. Bahkan kapan didapatkan dari orang tersebut, siapa orang tersebut tadi? Man yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kapan didapatkan dari dia mukaffirun perkara yang mengkafirkan dia, maka dia dikafirkan dengan perkara tersebut. Walaisa qawluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah asiman min takfirihi. Idza wujida minhu naqidun min nawaqidil Islam kama arafta ayyus sa'il. Walaysa qawluhu, dan perkataan dia asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, perkataan dia ini bukanlah penjaga dari pengkafiran terhadap dia jika didapati dari dia pembatal dari pembatal-pembatal Islam, sebagaimana engkau telah tahu wahai orang yang bertanya. Paham sini? Nah, jadi orang yang berkata la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, ini bukan penyelamat dari pengkafiran terhadap dirinya jika didapati dari orang tersebut pembatal dari pembatal-pembatal Islam, sebagaimana engkau ketahui wahai orang yang bertanya. Ini fatwa Nurun ala Darab, dinukil dari fatwa Nurun ala Darab. Dulu ini disiarkan melalui radio. Fatwa Nurun ala Darab ini disiarkan melalui radio di negeri Saudi Arabia. Seluruh negara bisa mendengarkannya. Jilid 1 halaman 300. Hah? Ayo. 73 cetakan Darul Watan. Taib. Wasu'ila qila lahu, dan dikatakan kepada beliau, qila lahu, dikatakan kepada beliau untuk pertanyaannya, hal yajuz ayyuqala lil munafiq anta kafirun aw annau kafirun, apakah dibolehkan untuk dikatakan bagi seorang munafik, apakah perkataannya dikatakan kepada dia engkau kafir atau sungguh dia adalah kafir. Fa ajaba, idza arafta annahu kafirun fa huwa kafirun. Maka beliau menjawab, jika engkau mengatakan bahwasanya dia memang kafir, maka dia adalah kafir. Al-munafiquna kuffar, al-munafiquna kuffarun. Orang-orang munafik, mereka adalah kuffar. Qala Allahu fi haqqihim, Allah berkata tentang keadaan mereka, innal munafiqina fi tarkil asfal minan nar walan tajida lahu nasira. Innal munafiqina fi tarkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Sunya orang-orang munafik di neraka yang paling bawah, dan kau enggak mendapatkan penolong bagi mereka. Walan tajid, kau enggak akan mendapatkan penolong bagi mereka. Maka para munafikun kufar. Fahum munafikun, mereka adalah para munafikun. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi ala qulubihim. Yang demikian itu mereka adalah beriman kemudian kufur, maka dicetak, dicap pada hati mereka. Fa idza arafta anna yukadzibullaha wa rasulahu wa anna yusubbullaha wa rasulahu, idza arafta min hadza taqul lahu anta kafirun bihadza wa tunkiru alaihi. Maka jika engkau mengetahui bahwasanya dia mendustakan Allah, mendustakan rasulnya, bahwasanya dia mencela Allah dan mencela rasulnya, jika engkau mengetahui dari dia seperti itu atau perkara tadi, kau katakan kepada dia engkau adalah kafir dengan ucapanmu ini, mendustakan Allah, mendustakan rasulnya, mencela Allah, mencela rasulnya. Wa tunkiru alaihi, kau ingkari atas orang tersebut. Dinukil nomor 3, lihat catatan kaki, As'ilatul Jami' al-Kabir. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau Syekh bin Baz dalam Masjid Al-Jami. Al-Jami Al-Kabir, kaset nomor 66. Bagian A dan Ba, bagian Alif dan Ba. Yakni muka pertama dan muka kedua. Wa su'ila, dan dikatakan kepada beliau bentuk pertanyaannya, yujad ma'i insanun musirrun ala tarkis shalah. Perhatikan. Yujad ma'i, apa makna ma'i di sini? Ada seorang insan bersamaku. Dia dalam keadaan musir, asarra yusirru, fahuwa musirrun, senantiasa meninggalkan salat. Fa idza qultu lahu, jika aku katakan kepada dia anta kafirun bisababi tarkika salata, tarkika li salati, dengan sebab engkau meninggalkan salat. Fal yasmaluni hadisur Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqulu man qala li akhi muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wajihuni. Nah, ada seorang bersamaku, kata yang bertanya ini. Orang ini senantiasa bersamaku, tapi dia senantiasa meninggalkan sholat. Maka jika aku katakan kepada dia, engkau adalah kafir dengan sebab engkau meninggalkan sholat. Apakah ucapanku ini terhadap orang tersebut tercakup hadisnya Rasulullah SAW, di mana beliau berkata, barang siapa yang berkata kepada saudaranya muslim, wahai kafir, maka orang tersebut atau orang satu-satu dan terhadap warna di telah masuk dalam kekufurannya. Wajihuni, apa mana wajihuni? Teman nadar, berikan aku taujih, berikan aku pengarahan. Apakah ucapanku ini salah terhadap orang tadi atau ucapanku ini benar? Maksudnya itu wajihuni, wajahai wajihu, taujihan. Kenapa sih gonya jamak? Wajihuni kenapa? Litakdim, karena demi pengagungan. Wajihuni antum, maksudnya Syekh bin Bas, berikan aku pengarahan terhadap perkara ini. Dalam perkara ini, apakah saya salah dalam mengucapkan dia adalah kafir karena kau telah meninggalkan sholat? Kemudian saya ini tercakup dalam ancaman Rasulullah SAW, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim, wahai kafir, maka sungguh satu dan antara keduanya masuk dalam kekufuran ini. Fajaba anta idza qulta lahu kafirun fa anta shadiqun ala sahih. Oh, apa makna ala sahih? Apa makna ala sahih dar? Ala sahih apa? Kenapa kok ala sahih? Kenapa? Apa sin? Kok iso, kok kenapa ala sahih? Ayo gitu. Ala sahih ini alal sahih menal ikhtilaf gitu. Jadi maka beliau menjawab, engkau adalah entah idza qulta lahu, jika engkau katakan kepada dia bahwasanya dia adalah kafir, maka engkau adalah benar, engkau adalah jujur di atas mazhab yang sahih pilihan beliau Syekh bin Bas. Paham? Jadi kalau aku kumpul sama orang yang tidak salat, kowe wis kafir, ora gelem salat. Nah, ini adalah engkau benar menurut pendapatnya Syekh bin Bas, karena beliau membenarkan pihak yang mengatakan kafir bagi orang yang meninggalkan salat walaupun tidak ingkar tentang kewajiban salat tersebut. Paham ini? Jadi kamu tidak boleh diklaim sebagai orang yang terancam dengan hadis tadi, man qala li akhil muslim ya kafiru faqad ba'a biha ahaduma, enggak bisa. Jadi ayat hadis ini enggak boleh untuk menakut-nakuti orang. Kamu jangan suka mengkafirkan orang. Ini dengarkan hadisnya Rasul. Siapa yang berkata kepada saudaranya muslim, wahai kafir, maka satu dan antara kedua, satu dan antara keduanya apa? Masuk dalam kekufuran. Ini enggak boleh. Dibikin nakut-nakuti orang. Jadi jangan kamu jadikan hantu hadis ini. Nah, itu. Ada orang menyembah kuburan, ini jadikan hantu. Ah, ini ada hantu. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya orang menyembah kuburan dia kafir. Gimana mau dikatakan muslim? Ya kan? Bahkan yang ragu tadi bisa diragukan dia mau muslim. Bahkan saya ragu tentang keislaman kamu gitu. Kalau kamu mengatakan gini-gini terhadap saya, bahkan saya ragu tentang kamu ini muslim atau tidak, gitu, ragu. Nah, kalau aku sudah jelaskan, maka kamu akan kafir juga. Demi saya menjaga diri, biar saya enggak kafir seperti kamu, nah, gitu. Paham? Nah, demi saya menjaga diri supaya enggak kafir seperti kamu yang ragu tentang kafirnya orang yang kafir. Ayo, paham di sini? Nah, gitu. Enak saja dia pakai hantu. Orang-orang dihantui, takfiri, takfiri. Nah, itu. Nanti kelamongan jadi takfiri. Waduh, jadi gendorowo. Untungnya dowo-dowo, jarum. Taib. Kenapa li anna Rasulullah SAW kafarahu? Alasannya beliau, kenapa engkau adalah benar katanya? Kenapa? Karena Rasul mengkafirkan orang tersebut. Siapa tadi? Orang yang meninggalkan salat. Amal hadis idza qala rajul li akhi ya kafir faqad ba'a bi ahaduma fal ma'na idza qala lahu ya kafir wala sa'alan lidzalika. Adapun hadis, jika seseorang bilang kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh satu dan antara keduanya masuk dalam kekufuran, Maknanya adalah jika dia berkata kepada orang tadi wahai kafir, sedangkan dia tidak ahlan lidzalika, enggak berhak untuk dikafirkan. Amma idza kana ahlan lidzalika fa innahu yabu'u biha huwa al-maqulu lahu. Adapun kalau memang dia yang memang berhak untuk dikafirkan, maka yang masuk dalam kekufuran ya orang tadi yang dikatakan tadi. Yang kena makul, apa makul? Yang kena omongan wahai kafir. Nah, yang ngomong tidak kafir. Ini maunya. Dinukil dari min nurun ala darb jam uswair wa hadis man kafara musliman faqad kafara kadzibun la aslalahu. Tengok di sini. Dan hadis di sana man kafara musliman, siapa yang mengkafirkan seorang muslim maka dia telah kafir. Ini adalah hadis yang dusta, tidak ada asal mulanya. Tidak ada asal usulnya, la aslalahu, tidak ada asal baginya. Jadi ora ana asale mbok kondi. Mafhum? Taib. Wa qala wala syakka anna aktsarul khalq ila an-nar. Perkataan Syekh bin Baz, dan tidak ada keraguan bahwasanya kebanyakan hamba Allah adalah ke neraka. Wal aqallu minhum ilal jannah, dan yang sedikit dari hamba Allah adalah ke surga. Kama qala jalla wa ala wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Dan betapa banyaknya dan banyak sekali manusia itu. Ya kan? Kau inginkan ini dan itu dalam keimanan, tapi kebanyakan mereka adalah kufur. Wa qala jalla wa ala wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau taati kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, mereka menyesatkan engkau dari jalannya Allah. Wa amal qaul bi anna jami'a ahlil ard finnar fa hadza kalamun batilun. Adapun perkataan bahwasanya seluruh penduduk bumi mereka adalah di neraka, ini adalah perkataan yang batil. Bal man amana billahi wal yawmil akhir fa huwa min ahlil jannah wa inna ma yakunu min ahlin nar man kafara billahi wa khalafa amrah. Bahkan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka dia adalah ahlul surga, ahlul jannah. Dan hanya saja keberadaan orang tadi adalah dari ahlun nar, yakni siapa yang dia itu kufur dengan Allah dan menyelisihi perintahnya. Nah, taib ya ikhwah, halaman apa catatan kaki nomor 2 majmul fatawa, kumpulan fatawa Syekh bin Baz, jilid 28 halaman 44. Ini kita selesai dari pembatal yang ketiga. Ini apa? Man lam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu dalam kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir dengan ijma. Penjelasannya yang telah kita lalui ini sebagai rincian, ya kan, siapa yang berhak dikafirkan dan siapa yang ragu tentang kekafirannya orang tadi kemudian dia juga kafir, telah kita lewati. Maka dibedakan antara orang yang meninggalkan sholat dengan tidak ingkar terhadap kewajibannya dengan antara orang yang menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah wali, beda. Nah, Syekh bin Baz membedakan dalam hal ini, bahkan telah menukil ijma' kafirnya orang tersebut yang menyembah kuburan. Dibedakan dengan orang yang meninggalkan sholat sementara dia tidak mengingkari kewajiban, kewajibannya dibedakan, jangan dipukul rata. Menyembah batu, menyembah orang soleh, ini bukan sama seperti orang yang kita mensikapinya orang yang meninggalkan sholat tapi tidak ingkar dengan kewajibannya, atau orang yang mensikapinya beda. Ini dibedakan. Dan telah kita lalui bahwasanya perkara tadi ada perkara yang sangat jauh berbeda. Maka itu man mahadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillahi, ini adalah sangat gamblang. Siapa yang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dan kufur dengan apa yang diibadah dari selain Allah. Di antaranya apa? Main umum apa saja yang diibadah dari selain Allah, berupa kuburan, berupa batu, berupa wali, sama saja, enggak ada beda. Nabi atau malaikat sama saja, mereka adalah kufar. Bagaimana ibadah kepada mereka? Apakah kemudian diyakini bahwasanya Nabi pencipta langit dan bumi? Tidak, tapi dimintai syafaat, dimintai pertolongan, diseru, dimintai apa? Hal-hal yang itu khusus bagi Allah untuk mengabulkannya. Ini beda dengan orang yang meninggalkan sholat sementara tidak mengingkari kewajibannya. Hal tersebut dibedakan antara orang yang mensikapinya. Tidak kafir sebagaimana yang telah kita lalui penjelasannya dari beliau rahimahullah ta'ala. Taib. Pembatalan yang keempat insyaallah kita baca besok. Apa? Hari malam Sabtu ya. Kenapa? Karena menunggu kitab yang akan kita bahas dalam masalah fikih. Alhamdulillah.